Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahrama bil witri walam yanwi adadan shahha. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah dari rakaat salat sunnah witir, dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang niat, ya. Niat seseorang di takbiratul ihram saat melakukan kesunahan sholat witir. Walau ahroma bil witri, andai kata ada seseorang yang takbiratul ihram dengan niat sholat witir, walam yanwi adadan, namun dia tidak menentukan jumlah rokaat. Jadi sebelumnya rokaat sholat witir itu, sholat witir itu bisa bervariasi, ya, mulai 1 hingga 11, dan itu diharuskan ganjil, ya. Lalu ada masalah, ada permasalahan seseorang yang niat sholat witir tetapi dia tidak menentukan jumlah, walam yanwi adadan. Hal itu sah dilakukan, waktu soro ala masya aminhu, dan dia boleh memilih rokaat berapapun yang dia mau. Dia boleh memilih rokaat berapapun yang dia mau. Artinya kalau di niat pertama tidak menentukan jumlah, itu prakteknya boleh memilih rokaat berapapun. Ala masya aminhu. Alal aujah, menurut pendapat aujah, pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Qala Syaikhuna, ya. Lalu ada satu komentar dari Ibnu Hajar, wa ka'anna bahfa ba'dihim ilhaquhu bin naflil mutlaq min anna lahu idza nawa adadan ayyazida wa yanqusa tawah hamahu min dhalik wa huwa ghalatun sharih. Ini komentar dari Ibnu Hajar yang mengomentari pembahasan sebagian ulama. Jadi sebagian ulama membahas tentang permasalahan menyamakan sholat witir dengan sholat sunnah mutlak. Jadi ilhaqohu ini domirhu kembali ke sholat witir, ya. Sebagian ulama menyamakan antara sholat witir dengan sholat mutlak, yaitu seorang yang melakukan sholat witir, bila dia sudah niat rokaat tertentu, dia boleh menambah dan boleh mengurangi, ya. Jadi saya ulangi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat witir disamakan dengan sunnah mutlak. Kalau kedua sholat itu sama, maka bila di saat takbiratul ihram sholat witir sudah menentukan rokaat, masih diperbolehkan menambah atau mengurangi. Jadi misalkan di saat niat sudah menentukan 3 rokaat, ya. Di saat niat sudah menentukan 3 rokaat, walaupun begitu tetap diperbolehkan menambah, misalnya prakteknya 5 rakaat atau mengurangi hanya 1 rakaat. Tetapi pembahasan itu disalahkan, ya. Pembahasan itu disalahkan, dianggap salah oleh Ibnu Hajar. Tawahamahu min dzalik. Hal itu dianggap salah. Wa huwa walatun sharih. Nah, ini komentar yang cukup keras, ya. Itu adalah kesalahan yang nyata. Jadi menurut Ibnu Hajar, seorang yang boleh memilih rokaat witir, boleh memilih berapa rokaat witir itu, kalau di saat niat tidak menentukan bilangan rokaat. Tetapi kalau sudah menentukan bilangan rokaat, maka bilangan ini harus dilakukan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Oleh karena itu, pembahasan sebagian ulama yang memperbolehkan hal itu dianggap kesalahan yang nyata oleh Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar juga mengomentari pembahasan yang lain. Wa qauluhu inna fi kalamil Ghazali anil Furani ma yukhadhu minhu dhalik wahmun aidan. Dan ada juga ulama sebagian ulama yang mengatakan bahwa di dalam penjelasan Imam Ghazali yang diriwayatkan dari Furani ada juga keterangan yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi ada sebagian ulama yang menjelaskan penjelasan sama seperti tadi, yaitu kebolehan menambah atau mengurangi walaupun sudah menentukan jumlah di saat niat. Hal itu, penjelasan itu diambil dari penjelasan Imam Ghazali ya. Imam Ghazali yang meriwayatkan dari Furani itu juga disalahkan oleh Ibnu Hajar. Wahmun aidon. Wahmun itu adalah prasangka, tetapi prasangka yang salah. Kama yu'lamu minal basit, seperti penjelasan yang diketahui dari kitab Al-Basit. Jadi Al-Basit ini kitabnya Al-Ghazali ya. Kitab Al-Ghazali yang merupakan ringkasan dari kitab dari gurunya, ringkasan dari kitab gurunya yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Gurunya bernama Imam Haromen ya. Jadi Imam Ghazali ini murid dari Imam Haromen. Imam Haromen memiliki kitab Nihayatul Matlab, kemudian kitab itu diringkas menjadi kitab Al-Basit. Jadi sebagian ulama yang mengatakan hal itu, yang mengatakan bahwa kalam Ghazali juga menjelaskan tentang itu, pendapat itu salah ya, pendapat itu salah. Wa yajri dzalik fi man ahrama bi sunnati dzuhri al arba'a bi niyatil wasli. Ya, hal ini juga berlaku untuk seseorang yang takbiratul ihram melakukan sunnah duhur dan dia menentukan 4 rakaat dengan niat wasol. Wasol itu artinya 4 rakaat tidak dipisah dengan salam ya, tidak 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Itu namanya wasol. Jadi seorang yang di saat takbiratul ihram sudah niat wasol, sudah niat sunnah duhur 4 rakaat dan wasol, dia tidak diperbolehkan mengganti rakaat itu. Falayajuzu lahu al-faslu ya. Jadi niatnya wasol maka tidak boleh fasl ya. Kalau sudah niat wasol maka tidak boleh fasl. Saya ulangi, wasol itu melakukan 4 rakaat dengan 1 salam dan fasl itu melakukan 4 rakaat 2 kali salam. Ini penggambarannya sudah ada. Bi ayyusallima min rakaataini. Jadi penggambaran fasl adalah salam di setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam kemudian memulai lagi 2 rakaat salam. Wa inna wahu qoblan naqsi. Walaupun sebelum mengurangi sudah ada niat terlebih dahulu. Nah, jadi nakes ini maksudnya mengurangi ya. Mengurangi yang dimaksud adalah salam ya, salam. Jadi kalau sudah ada niat wasal maka harus dilakukan, tidak boleh salam 2 rakaat. Walaupun sebelum salam dari 2 rakaat itu sudah ada niat ya, sudah ada niat merubah niat awal. Itu tetap tidak diperbolehkan. Hilafan liman wahima fihi aidon. Berbeda dengan ulama yang salah faham dalam permasalahan ini. Intaha ini kata untuk mengakhiri kutipan Qala Syaikhuna. Jadi Ibnu Hajar di dalam permasalahan ini mengomentari beberapa pendapat ulama ya, 3 ya. Yang pertama ini, yang pertama tentang seseorang yang boleh menambah dan mengurangi rakaat witir sedangkan dia sudah menentukannya di takbiratul ihram. Yang kedua mengomentari tentang pengambilan itu dari Imam Ghazali. Dan yang ketiga tentang sunnah sholat duhur yang sudah diniati mashal. Wa yajuzu liman ziyada ala rakatin, wallahu a'lamu bisawabi.